بسم الله الرحمن الرحيم. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 273. Amarallahu al-mu'minati bil hijab wartida'il jilbab siyanatan lahunna wa hifzan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di sini terkait dengan hijab dan jilbab. Yang dimaksud ini jilbab. Kenapa diturunkan? Tujuan utamanya adalah siyanatan lahunna wa hifzan. Tujuan kemudian diteruskan sampai kepada ayat jilbab bukan sekedar menutupi untuk perempuan, tapi untuk melindungi dan menjaga perempuan. Tolong catat ini ibu ya. Jadi ketika Allah meminta ibu berjilbab, sebetulnya Allah ingin menampakkan sayang dan cinta Allah kepada ibu. Jadi kalau akhwat muslimah dimanapun Anda ingin berada, jika Anda ingin dicintai oleh Allah, salah satu caranya adalah coba dekati cinta Allah dengan perintahnya. Nah di sini ada ayat jelas. Anda bisa mendapatkan cinta Allah dan perlindungannya jika Anda mau berjilbab. Jika Anda mau berjilbab, Anda ingin dicintai pasangan saja, segala keinginan pasangan dipenuhi. Dan siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, maka penuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Nah, apa bukti dari perlindungannya? Teruskan ayatnya. Asa ayyurafna fala yu'dzain. Jika perempuan itu telah berjilbab, maka itu tanda ketaatannya di hadapan Allah, dikenali dia sebagai tanda ketaatan. Kalau sudah dikenali, awas, khitabnya langsung ke kita, ke laki-laki beriman. Lihat sini, fala yu'dzain, maka pastikan hei pria-pria beriman, lindungi mereka. Tak boleh ada tampak pelecehan kepada mereka. Lindungi. Makanya ketika perempuan pada saat itu mulai mempraktekkan ayat ini, itu langsung berlaku perlindungan pada mereka dan menyebar kepada setiap pria beriman. Sejak saat itu kalau ada yang melecehkan lagi, langsung orang beriman muncul laki-lakinya. Lindungi mereka. Sampai tiba kejadian, begitu ada ayat itu turun, dipraktekkan oleh perempuan beriman, ada yang melecehkan, dan tibalah kemudian peristiwa yang sangat dahsyat itu. Laki-laki beriman berlomba-lomba menolongnya, sampai terjadilah kemudian satu musibah yang dengan itu nanti ada tanda orang Yahudi terusir kemudian dari Madinah dengan perilaku mereka yang melanggar kesepakatan pada saat itu. Di teman-teman sekalian, ini satu ayat ini ditujukan pada perempuan sekaligus juga pada laki-laki. Kalau kita menemukan perempuan-perempuan seperti ini dan perilakunya sudah baik, maka kita punya kewajiban melindungi mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini enak Bu, Ibu kalau berjilbab itu. Laki-laki membantu, laki-laki melindungi, ada iseng pria beriman membelanya. Masya Allah kesulitan, mau kemana? Pasar, di pasar Keranji, beli beras 3 karung. Susah, ada pria beriman, gampang Masya Allah. Baik, masukkan ke situ, angkat, bayar. Baik. Ah, lihat sini, teruskan. Jadi itu poinnya teman-teman sekalian. Itu poinnya. Ya. Jadi Allah turunkan ayat jilbab untuk menandakan cinta dan perlindungan bagi perempuan, tidak untuk yang lain.